Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai belajar kitab Thaharah, yang mana pada kajian-kajian sebelumnya kita telah mempelajari tentang ahkamul janaiz. Walhamdulillah kita sudah menamatkan pelajaran-pelajaran yang disebutkan tentang jenazah yang disebutkan di dalam kitab ini, Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita akan mulai dari awal, yaitu kitab Thaharah. Sebelum kita masuk dan kita baca kitab Thaharah, nah, alangkah baiknya kita memulai dari tamhid, pembukaan. 6-2 halaman atau dua lembar sebelum kitab Thaharah ada tulisan tamhid alaman ain. Nah, barakallahu fikum bagi antum yang punya buku tamhid. Barakallahu fikum. Sudah ketemu ya. Halamannya ain. Halaman 1 kitab Thaharah. Dua lembar sebelumnya. 6 ada at-tamhid. Barakallahu fikum. Di bawahnya ada ain. Halaman ain. Nah, wajadtumu. Sudah ketemu? Sudah? Coba cari dulu halaman 1 kitab Thaharah. Nah, halaman 1 kitab Thaharah. Dua lembar sebelumnya ada at-tamhid. At-tamhid, pemaparan atau pembukaan. Tamhid. Wa yashtamilu 'ala an-nuqat at-taliyah. Tamhid ini mencakupi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih. Nah, baik dari sisi bahasa ataupun istilah. Dari sisi istilah. Yang kedua, masadiruhu, sumbernya. Fikih ini diambil dari mana? Sumbernya diambil dari mana? Maudu'uhu, pembahasannya. Apa yang dibahas? Barakallahu fikum dalam pelajaran fikih ini. Kemudian samratuhu, hasilnya. Hasil kita belajar fikih itu bagaimana? 6. Samratuhu, buah maksudnya, hasilnya. Fadluhu, dan keutamaan ilmu fikih. Pembukaan ini, tamhid ini akan mencakupi 5 hal ini. Yang pertama definisi, kemudian sumber, masadiruhu, sumber ilmu fikih tersebut. Kemudian maudu'uhu, 6, isi pembahasannya. Apa saja yang dibahas dalam fikih ini. Kemudian samratuhu, hasilnya, faidahnya. 6, kemudian fadluhu, keutamaan kita belajar fikih. Makna fikhi lughatan wa istilahan. Makna fikih secara bahasa dan istilah. Al-fiqhu fil lughah al-fahmu. Fikih dari sisi bahasa maknanya al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu qawlullahi ta'ala an qawmi Syu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, wa qawluhu azza wa jal, walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa minhu diantara makna al-fahmu, barakallahu fikum, dari kalimat al-fiqih, nam, sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaum Nabi Syu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tidak memahami, kaum Syu'aib mengatakan kepada Nabi Syu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu ucapkan. Ma nafqah, kami tidak memahami. Berarti kan di sini fal makna fi hadhil ayah ma nafhamu. Maka makna di dalam ayat ini adalah ma nafhamu, kami tidak memahami. Barakallahu fikum. Wa qawluhu azza wa jal, dan juga seperti firman Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, ay la tafhamuna tasbihahum. Barakallahu fikum. Setiap semua yang ada di muka bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Naam, batu, pohon-pohon, naam. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka itu seperti apa. Jadi maknanya adalah walakin la tafhamuna tasbihahum. Wal fiqhu fil istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-ilmiyah al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Wa qad yudlaku. Naam. Wal fiqhu fil istilah, adapun makna fikih secara istilah syar'i, naam, yang dimaksud dengan pelajaran kita atau taklim kajian kita pada malam hari ini adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah yang ilmiah, yang diambil al-muktasabah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Barakallahu fikum. Wa qad yudlaku al-fiqhu 'ala al-ahkam nafsiha. Dan juga kadang al-fiqih nam juga bisa dimaknakan dengan hukum. Kadang al-fiqhu bisa juga dimaknakan dengan al-hukmu, hukum. Barakallahu fikum. Yang kedua, maka dari sini kita memahami makna fikih dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Yang kedua, masadirul fikhi al-asasiyah. Sumber fikih yang utama, yang dasar, al-asas. Asas, sumber dari al-fikih itu diambil dari mana? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Sumber hukum tersebut, nam, ilmu tersebut diambil dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, As-Sunnatu Al-Mutahharah. Yang kedua, As-Sunnah Al-Mutahharah. Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifatnya itu qauliyah, qawlan wa fi'lan, nam wa takriran, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan beliau. Kemudian yang ketiga, al-ijma'. Al-ijma', adanya kesepakatan, kesepakatan para ulama. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fima makna walan tajtami hadhil ummah ala balalah umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Berarti kalau seandainya umat ini sepakat di atas sebuah perkara, maka menunjukkan bahwasanya itu adalah alal haq, di atas al-haq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan bersepakat, tidak akan bersatu di atas sebuah kesesatan. Kemudian yang keempat, enam sumber hukum dari fikih tersebut diambil dari al-qiyas. Nah, nanti akan kita pahami dengan murur ad-dars atau ta'lim kita ini. Kemudian yang ketiga, maudu'ul fikhi. Kita baca secara cepat saja. Maudu'ul fikhi. Isi pembahasan fikih itu apa? Isi pembahasan fikih itu apa? Apa yang kita pelajari di dalam ilmu fikih ini? Barakallahu fikum. Maudu'ul fikhi af'alul mukallafina minal ibad ala nahwin amin wa syamil. Fahuwa yata'nam. Isi pembahasan fikih yang kita bahas dan kita kaji adalah tentang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan al-mukallafin, orang-orang yang dibebani syariat. Tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh al-mukallafin, orang-orang yang dibebani syariat, minal ibad, dari kalangan hamba-hamba Allah, ala nahwin amin wa syamil. Barakallahu fikum. Dengan bentuk yang umum, dengan sifat yang umum dan mencakupi. Sifatnya umum dan mencakupi. Nah, tidak hanya khusus pada perorangan saja, namun sifatnya umum. Fahuwa yatanawalu ala qatil insan, alaqatil insani ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Maka pembahasan ini mencakupi hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, kemudian terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungannya, keluarganya, anaknya, istrinya, tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Wa yatanawalul ahkam, yatanawalul ahkam al-amaliyah wa ma yasduru 'anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa 'uqudin wa tasarrufatin wa hiya 'ala naw'aini. Dan juga mencakupi hukum-hukum amaliyah, yang mana dan apa-apa yang bersumber dari al-mukallaf. Al-mukallaf yaitu orang-orang yang dibebani syariat. Fanahnu kulluna mukallafun, dan kita semua ini adalah mukallaf. Baik dari ucapan, perbuatan, wa'ukudin, perjanjian-perjanjian, watasarrufat, transaksi-transaksi, wahiya ala naw'aini. Dan yang seperti ini ada dua jenis. Barakallahu fikum. Af'alul mukallaf, barakallahu fikum, ada dua jenis macamnya. Al-awwal ahkamul ibadat min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha, yaitu hukum-hukum ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik berupa salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Atsani ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah, interaksi antara manusia, min uqudin, dari perjanjian-perjanjian, wa tasarrufat, transaksi-transaksi, wa uqubat, hukuman-hukuman. Naam. Hukuman-hukuman atau denda-denda, wajinayat, tindak-tindak kriminal. Naam. Semuanya dikaji dan dibahas di dalam ilmu fikih. Seperti kasus pembunuhan, 6 pencurian. Ini masuk di dalam bab al-jinayat. 6 wa dhamanat, jaminan-jaminan. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Mimma yuqsadu bihi tanzimu alaqatin nasi ba'dihim ma'a ba'd. Yang mana semua itu bertujuan untuk mengatur interaksi antara manusia. 6 sesama mereka diatur dengan rapi, dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Ini menunjukkan ikhwan fillah tentang sempurnanya dinul Islam. Semuanya telah diatur. Bahkan sampai-sampai 6 sahabat pernah mengatakan hatal khira'ah, bahkan dalam urusan istinja diatur di dalam syariat Islam. Menunjukkan syariat, sempurnanya syariat Islam. Wa hadhil ahkam yumkinu hasruha fi ma yali. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak bisa kehidupan ini dipisahkan dari agama. Justru kehidupan dunia ini diatur di dalam agama Islam ini. Diatur secara rapi dan sempurna, dan tidak ada hukum yang bisa menandingi dan menyamai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ahkam yumkinu hasruha fi ma yali. Dan hukum-hukum yang disebutkan tadi memungkinkan untuk kita simpulkan berikut ini. Disebutkan secara garis umum berikut ini. Yang pertama adalah ahkamul usrati, hukum rumah, hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga. Min bad'i takwiniha ila nihayatiha, mulai dari pembentukan rumah tangga tersebut. 6 sampai selesai, sampai berakhirnya rumah tangga tersebut. Watashmulu ahkam az-zawaj, watashmulu ahkam az-zawaj. Dan ahkamul usrah ini mencakupi hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan. Wattalak, perceraian. Wan nasab, tentang nasab. Wan nafaqah, tentang nafkah. Wal miras, dan juga tentang warisan, warisan. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ahkamul muamalat al-maliyah, al-madaniyah, wa hiya al-muta'alliqah bi muamalatil afrad wa mubadalatihim min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa nahwiha. Yang kedua adalah ahkamul muamalat al-maliyah. Dan ini mencakup 6 terkait dengan muamalat dari sisi 6 individu masing-masing. Wa mubadalatihim, dan juga pertukaran harta di antara mereka. Min bay'in, min bay'in, dari jual beli. Wa ijarah, 6 persewaan. Wa syarikah, perserikatan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-ahkamul jinaiyah. Hukum-hukum yang terkait dengan pidana. 6 tentang tindak kriminal. Wa hiya allati tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallaf min jara'im, min jara'ima wa ta'addiyat. Yang mana hukum al-jinaiyah ini terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh mukallaf berupa kejahatan-kejahatan, jara'im, wa ta'addiyat, pelanggaran-pelanggaran, wa ma yastahiqquhu 'alaiha min 'uqubat, dan juga hukuman-hukuman yang berhak atasnya. Hukuman-hukuman yang berhak ditimpakan kepadanya, kepada pelaku enam kriminal tersebut. Yang keempat, ahkamul murafa'at wal qada', yaitu hukum-hukum yang terkait dengan pengaduan, wal qada', hukum pengadilan. Wahiyya al-muta'alliqah bil qada' fil khusumat. Ahkamul murafa'at wal qada' ini terkait dengan al-qada', naam, keputusan, fil khusumat, hukum dalam perkara al-khusumat, naam, persengketaan, permusuhan. Wa da'wa, tuduhan atau pengakuan. Wa turukil isbat wa nahwiha, dan juga cara-cara di dalam menetapkan sebuah hukum, menentukan sebuah hukum, dan yang semisalnya. Kemudian yang kelima, al-ahkam ad-dualiyah, hukum-hukum yang terkait dengan negara. Wa hiya allati tata'allaku bitanzim, bitanzimi ila qa'alaqatid daulatil islamiyah bighairiha minad dual fi silmi wal harbi. Dan al-ahkam ad-dualiyah ini terkait dengan tanzim alaqatid daulatil islamiyah bighairiha, peraturan yang terkait dengan daulah islamiyah dengan yang lainnya, dari negara-negara yang lain. Fi silmi wal harb, baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang. Wa alaqati ghairil muslimina almuwatinina biddaulah, dan juga hubungan antara kaum, antara orang-orang yang non muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Wa tashmulu aljihada wal muahadat, dan juga mencakup perkara jihad wal muahadat, dan hubungan damai antara negara muslim dengan negara-negara yang lainnya. Barakallahu fikum. Inilah secara garis besar tentang apa saja yang dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, samratu ilmil fikhi, hasil yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari ilmu fikih. Ma'rifatul fikhi wal amalu bihi tuthmiru salahal mukallafi wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi. Mengenal fikih, mengetahui tentang ilmu fikih dan mengamalkannya akan menghasilkan, barakallahu fikum, kebaikan dari sisi al-mukallaf, dari sisi orang tersebut. Orang tersebut akan menjadi baik, barakallahu fikum, karena tindak tanduknya semuanya berdasarkan dengan ilmu yang dia pelajari, yang bersumber dengan sumber yang benar. Maka dia akan menjadi seorang yang soleh, seorang yang baik. Wasihata ibadatihi, dan juga akan menjadikan agamanya itu sahih, ibadahnya itu benar. Karena kita mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang hamba kecuali apabila ibadah tersebut didasari dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, didasari dengan ilmu. Maka kalau seandainya ibadah yang dia lakukan berdasarkan dengan ilmu yang benar, maka ini menjadi salah satu sebab diterimanya amal ibadah seorang hamba tersebut. Wastiqamata sulukihi, dan juga tindak tanduknya akan menjadi lurus. Barakallahu fikum. 6. Kepribadiannya akan menjadi baik. karena dia berpegang dengan ilmu yang dia miliki, baik dalam perkara jual beli, terkhusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang di sekitarnya, istrinya, anak-anaknya, tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum, akan menjadikan dirinya itu baik dan dikenal menjadi orang yang istiqomah, yang bagus akhlaknya. Wa idza saluhal abdu saluha al mujtama. Maka apabila setiap individu itu baik, barakallahu fikum, semuanya berpegang dengan ilmu atau fikih yang dia pelajari di dalam muamalahnya terutama, maka saluha al mujtama, maka lingkungan pun akan menjadi baik. Barakallahu fikum. Wasaratin natijatu fid dunya as-sa'adata wal 'aisha ar-raqda wa fil ukhra ridwanullah wa jannatuhu. Maka natijah, hasilnya setelah semua ini diraih dan dilakukan dengan dia mengilmui perkara fikih dan mengamalkannya yang menjadikan dirinya itu sholah, menjadi anak yang soleh, dan ibadahnya benar sesuai dengan ilmu, dan tindak tanduknya lurus, barakallahu fikum, maka hamba tersebut menjadi baik, kemudian berakibat juga kepada lingkungannya pun menjadi baik. Maka hasilnya akan menjadi as-sa'adah fid dunya wal-aishur raghd, kebahagiaan dan kehidupan yang nyaman dan tenang, ar-raghd, kepuasan. Fid dunya, ini di dunia, wa fil ukhra, dan di akhirat, naam, dia mendapatkan ridwanullah, keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jannahnya. Sungguh keutamaan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ini keutamaan mempelajari 6 buah dan hasil faedah seseorang apabila mempelajari ilmu fikih dan mengajarkannya. Dan yang paling utama yang perlu untuk kita tekankan di sini, yaitu sihhat ibadatihi. 6 ibadahnya akan menjadi sahih, karena memang itulah syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar ibadahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh, dan tidaklah sebuah amalan itu dikatakan sebagai amal soleh kecuali amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan dengan Rabb-nya, termasuk diantaranya adalah dia ikhlas nam di dalam melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, fadlul fikhi fid din wal hasbi ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fikih di dalam agama dan anjuran untuk mempelajarinya dan mendapatkannya. Keutamaan al-fiqih fid din, keutamaan ilmu fikih di dalam agama ini, barakallahu fikum, dan anjuran, dorongan untuk mempelajarinya dan untuk mendapatkannya. Qala inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal wa min athyabil khisal. Sesungguhnya at-tafaqquh fid din, naam, barakallahu fikum, bertafaqquh, mendalami ilmu agama, min afdalil amal, termasuk diantara amalan yang paling mulia, wa min athyabil khisal, dan diantara sifat yang paling baik, at-tafaqquh fid din. Barakallahu fikum. terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, maka ilmu, keberadaan ilmu di dalam agama ini sangat penting sekali. Muamalah dengan sesama muslim, barakallahu fikum, sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui ilmu agama ini, terkhusus di dalam atau di zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil amal fitanan, bersegeralah kalian beramal ketika terjadinya fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang mana fitnah tersebut bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam, maksudnya bagaimana? Dijelaskan diantara maknanya adalah ketika matahari terbenam, maka akan muncul kegelapan dari arah timur. Dan semakin larut malam kan semakin gelap. Begitulah fitnah. Semakin hari fitnah tersebut silih berganti. Nam, dan semakin berat pula fitnah yang baru-baru datang. Sehingga ketika datang fitnah, maka seseorang melalaikan dan melupakan fitnah yang sebelumnya, saking dahsyatnya dan besarnya fitnah yang baru datang tersebut. Udan-udan, barakallahu fikum, sehelai demi sehelai fitnah tersebut datang. Kemudian Nabi mengatakan akibat dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, seorang mukmin pada pagi hari beriman, naam, kemudian pada sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, pada sore hari dia beriman dan pada pagi hari dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, naam, dia menjual agamanya dengan harga dunia, naam, dengan sepeser dari dunia tersebut. Barakallahu fikum, dalam waktu yang singkat, naam, imannya hilang saking dahsyatnya fitnah tersebut. Namun Nabi SAW memberikan solusi kepada kita semua untuk menghadapi fitnah tersebut. Di antara solusinya seperti yang disebutkan di awal hadis tersebut, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal. Dikatakan oleh para ulama, fama naro afdalul amal fi hadzal zaman. Naam, barakallahu fikum, kami tidak melihat amalan yang paling besar dan paling utama pada zaman sekarang ini, yang lebih utama daripada talabul ilm, menuntut dan mencari ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah tersebut. Disebutkan di dalam sebuah riwayat tentang hadis, idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan muslim yang lainnya, saling menyerang dengan dua pedang masing-masing. Kemudian Nabi mengatakan, al-qatilu wal-maktulu finnar, yang terbunuh dan yang membunuh itu masuk an-nar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, hadzal qatil fama balul maktul, kalau yang membunuh kami paham dan mengerti dia masuk nar karena dia telah melakukan dosa membunuh, lalu bagaimana yang terbunuh? Dia tidak sempat untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian Nabi menjawab, innahu harisun ala qatli sahibihi, karena sebelum dia mati dia berusaha bersungguh-sungguh untuk membunuh dan saudaranya, lawannya. Sehingga dikarenakan niat kemudian ditambah dengan usaha dan kesungguhan di dalam melakukan usaha tersebut, walaupun usahanya gagal, tidak tercapai maksud dan tujuannya, maka tetap dia menanggung dosa dan mengakibatkannya masuk ke dalam an-nar. Maka ketika terjadinya pertempuran fitnah antara Ali wa Aisyah radhiyallahu anha alaihim ridwanullah, naam, maka ada salah seorang tabi'in keluar dari rumahnya sambil memanggul senjata dan bertemu dengan Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina ta'mat? Ila aina ta'mat? Mau ke mana kamu pergi? Kemudian dia menjawab, uridu an ansura ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. saya ingin menolong dan membantu putra dari paman Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ingin ikut andil di dalam fitnah. Nam, ketika itu, kemudian sahabat ini mengatakan, mahlan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtulu finnar, apabila antara dua orang muslim saling berhadapan dengan dua senjatanya, maka dua-duanya akan masuk annar, nam, alqatil wal maqtulu finnar. Akhirnya dengan ilmu yang dia raih, yang dia dapati dengan dari sahabi ini, barakallahu fikum, dia kembali ke rumahnya dan menggantungkan senjatanya dan terhindar dari fitnah yang terjadi pada zaman tersebut. Barakallahu fikum. Termasuk di antara keutamaan ilmu, seseorang bisa menghindar dan menjaga dirinya dari fitnah. Wa qad dallatin nusus minal kitab was sunnah ala fadlih. Dan nas-nas dari Alkitab dan Sunnah telah menunjukkan tentang keutamaan ilmu tersebut. Walhasi alaihi, dan juga menganjurkannya, menganjurkan orang untuk meraih dan mempelajarinya. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman pada ayyamul jihad, pada hari jihad, untuk semuanya berangkat berjihad. Tidak sepantasnya. Alangkah baiknya nafaro, nah, beberapa orang dari setiap kelompok diantara mereka berangkat, liyatafaqahu fid din, untuk memperdalami ilmu agamanya. Waliyunziru qawmahum idha roja'u ilaihim, dan guna mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka balik dan pulang setelah menuntut ilmu. La'allahum yarji'un, supaya la'allahum yahzarun, dan supaya mereka berhati-hati, supaya mereka berhati-hati dari dosa dan dari fitnah. Ini di dalam ayyamul jihad. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, jangan sampai semuanya berangkat berjihad. Hendaknya beberapa orang mewakili untuk menuntut ilmu agama, memperdalami ilmu agama. Barakallahu fikum. Dan supaya mereka bisa memperingatkan kaumnya setelah mereka selesai belajar. Dan bahkan jihad. Dan jihad itu tidak akan tegak kecuali di atas ilmu. Maka apabila seseorang melakukan jihad tanpa ilmu dan tanpa didasari dengan ilmu, maka sungguh, barakallahu fikum, dia akan terjatuh di dalam banyak sekali kemungkaran demi kemungkaran. Wa hadza amrun musyahad, dan yang semua ini bisa kita saksikan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Maka kalau seandainya kita melihat seseorang fakih di dalam ilmu agama, maka kita bisa mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan terhadap dirinya. Dan kalau seandainya kita dapati seseorang tidak fakih dalam ilmu agama, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Dan dikhawatirkan, wal'iyadzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan terhadap dirinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia termasuk diantara orang-orang yang fakih dalam urusan agama ini. Wal'iyadu billah. Faqad rattaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqhi fid din. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kebaikan semuanya tergantung terhadap kefakihan seseorang di dalam ilmu agama. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi, dan semua ini menunjukkan barakallahu fikum kepada kita tentang pentingnya ilmu fikih tersebut. Wa'azumi sya'nihi, dan juga betapa besar urusan dari ilmu agama tersebut. Wa'uluwi manzilatihi, dan tingginya kedudukan ilmu agama tersebut. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam annasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Annas, manusia itu ma'adinu. Naam, berbeda-beda dari sisi nasab, dari sisi naam golongan, dari sisi ras. Fil jahiliyah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Orang yang mulia, naam, yang memiliki kemuliaan semasa jahiliyah, maka apabila dia masuk Islam, maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan. Akan menjadi, barakallahu fikum, dan menjadikan dirinya menjadi seorang yang mulia pula. Seseorang yang sudah mendapatkan kemuliaan pada masa jahiliyah, kedudukan yang tinggi, dan dipandang oleh masyarakat sekitarnya. Apabila dia masuk Islam, maka secara otomatis juga dia akan menjadi orang yang mulia. Nah, terlebih kalau seandainya dia faqih di dalam ilmu agama, idza faqihu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Apalagi setelah dia mempelajari ilmu agama, maka akan bertambah kemuliaannya. Fal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam 'azimah. Maka kesimpulannya ikhwani fid din, fikih di dalam agama ini kedudukannya di dalam Islam sangat besar. Wa darajatuhu fis thawabi kabirah, dan derajatnya nam pada pahalanya, balasannya sangat besar. Li'annal muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi arafa ma lahu. Karena seorang muslim apabila dia faqih di dalam urusan agamanya, maka dia bisa mengenal dan mengerti tentang hartanya. Dari mana dia ambil harta tersebut? Bagaimana cara mengeluarkan harta tersebut? Dia memahami hak-hak dari harta tersebut yang harus dia keluarkan. Wa ma alaihi min huquqin wa wajibat, dan apa, dan dia mengetahui hal-hal yang terkait yang diharuskan untuk dia laksanakan dari hak-hak harta tersebut dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta-harta tersebut. Ya'budu rabbahu ala ilmin wa basirah. Dia beribadah kepada Rabb-nya di atas ilmu dan pengetahuan. Barakallahu fikum, keutamaan dan nikmat yang sangat besar beribadah di atas ilmu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu tanpa adanya keraguan. Wa yuwaffaq lil khairi was-sa'ada fid dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan taufik kepada kebaikan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.